Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'du. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab beliau Syarh Sunnah pada lanjutan kajian kita, beliau berkata, wahdhar sighar al-muhdatsat min al-umur. Hati-hatilah, waspadalah terhadap al-muhdatsat, sighar al-muhdatsat, perkara-perkara yang baru yang diadakan di dalam agama, meskipun dianggap perkara yang kecil, perkara yang remeh. Fa inna sigharal bid'ah ta'udu hatta tasira kibaran. Dikarenakan kebid'ahan yang kecil yang dianggap remeh, ia akan kembali, ia akan terulang sampai menjadi besar. Wa kadzalika kullu bid'atin uhdithat fi hadhihi al-ummah kana awwaluha saghiran yushbihul haq faqtarra bidhalika man dakhala fiha. Dan demikian pula bahwasanya setiap kebid'ahan yang diadakan di tengah-tengah umat ini, maka dulu awal mulanya ia adalah sesuatu yang kecil, sesuatu yang dianggap remeh, dianggap kecil, bahkan yushbihul haq, menyerupai al-haq. Faghtarra bidzalika man dakhala fiha, sehingga orang-orang yang masuk ke dalamnya pun tertipu dengannya. Thumma lam yastati' al-khuruj minha, dan kemudian ia tidak mampu untuk keluar darinya. Fa'azumat wa sarat dinan yudanu biha, maka bid'ah tadi semakin membesar dan bahkan ia menjadi sebuah agama yang dipegang, yang dijalankan dengannya. Fa khalafa shirat al-mustaqim fa kharaja min al-islam, maka ia pun menyelisihi jalan yang lurus sampai ia keluar dari Islam. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau menjelaskan ucapan penulis di atas. Qauluhu wahdhar sighar al-muhdatsat min al-umur. Ucapan beliau, hati-hatilah dari perkara-perkara yang baru dalam agama, meskipun dianggap kecil, dianggap remeh. Yaqul la tatasahal bi syai'in minal bid'ah walau kana saghiran. Jangan bermudah-mudahan. Beliau mengatakan jangan bermudah-mudahan dengan sesuatu dari kebid'ahan walaupun dianggap kecil, dianggap remeh. Fa innahu yakfur. Dikarenakan kebid'ahan tadi, perkara tadi akan membesar. Wa yandhafu ilaihi ghairu. Wa hadza min mafasidil bid'ah. Dan perkara-perkara lain itu akan ikut bersamanya. Dan ini adalah diantara hal yang menunjukkan bahwasanya bid'ah itu adalah hal yang merusak. Li'annahu idzan fataha babul bid'ah zadat. Dikarenakan apabila pintu bid'ah itu sudah terbuka, meskipun hanya sedikit, ada celah, ada lubang, tapi ia akan bertambah. Fala yutasahalu fiha, maka jangan bergampang-gampangan, bermudah-mudahan dengan perkara kebid'ahan, perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam agama. Wa yuqalu hadhihi bid'ah saghirah la tadur. Yang dikatakan ini kan bid'ah kecil saja, bid'ah yang remeh, ia tidak akan membahayakan. Ini ucapan mereka. Akan tapi al bid'atu mislul jamrah walau kana saghiratan fahiya takbur hatta tuhriqal bait aw al matjar aw al balad kullahu. Akan tapi yang namanya bid'ah itu permisalannya adalah seperti batu atau bara, bara api. Boleh jadi ia kecil bentuknya, akan tapi ia bisa membesar menjadi api yang membakar, sehingga terbakarlah rumah, bahkan pasar, kampung, bahkan satu negeri. Ini bisa terbakar habis dengan sebab satu bara kecil. Wa mu'dhamun nar min mustasghir asy-syarar. Dan kebanyakan dari orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka dikarenakan mereka menganggap kecil, menganggap remeh perkara-perkara kejelekan. Fala yutahawanu biha, maka janganlah meremehkannya. Perkara kebid'ahan itu sangat berbahaya, meskipun sesuatu yang dianggap kecil, sesuatu yang dianggap remeh, tapi ia adalah perkara yang sangat berbahaya karena ia bisa menjadi besar, menjadi kuat. Bal yasuddu babul bid'ah nihaiyan, bahkan selayaknya agar menutup rapat-rapat celah-celah dari kebid'ahan, penyimpangan. Waqad waqala Rasul SAW iyyakum muhdatsatil umur. Dalam keadaan Rasul SAW beliau bersabda, hati-hati kalian dari muhdatsatil umur, perkara-perkara baru dalam agama, perkara-perkara yang dibuat-buat, yang diada-adakan, yang tidak dicontohkan, tidak dituntunkan. Iyyakum tahzirun min muhdatsatil bid'ah mutlaqan. Kata iyyakum ini merupakan tahzir, peringatan dari perkara-perkara baru, kebid'ahan secara mutlak, secara umum. Sawa'un kanat muhdatsat saghirah atau muhdatsat kabirah. Apakah itu kebid'ahan perkara yang baru tadi yang dianggap kecil, dianggap remeh, ataukah yang dianggap besar? Lam yustasnir rasul syai'an minal bid'ah. Rasulullah SAW tidak mengecualikan sedikit pun, satu pun dari perkara-perkara kebid'ahan. Fanahyuhu amun fi jami'il bid'ah. Maka larangan beliau ini umum pada seluruh perkara kebid'ahan. Wa qala wa syarrul umuri muhdatsatuha. Beliau bersabda dan sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang baru yang diada-adakan di dalam agama tadi. Maka di sini Rasulullah SAW dalam hadis ini ketika beliau memperingatkan tentang kebid'ahan, tentang perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang dibuat-buat tadi, beliau SAW tidak mengecualikan, bahkan menyebutkan secara umum bahwasanya seluruh perkara yang baru di dalam agama itu adalah kebid'ahan, dan kebid'ahan seluruhnya sesat. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya seluruh perkara yang baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan seluruh kebid'ahan itu adalah sesat. Tidak terkecuali. Ketika ia adalah perkara yang baru yang diada-adakan dalam agama, maka ia adalah bid'ah dan ia adalah sesat. Sekecil apapun, sebesar apapun. Qauluhu. Kemudian ucapan muallif rahimahullah. Wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadhihi al-ummah kana awwaluha saghiran yushbihu al-haqq faghtarra bidzalika man dakhala fiha thumma lam yastati' al-khuruj minha. Dan demikianlah setiap kebid'ahan yang diadakan di dalam umat ini, di tengah-tengah umat ini, awal mulanya adalah kecil, bahkan ia menyerupai kebenaran sehingga tertipulah orang-orang yang masuk kepadanya, yang kemudian ia tidak mampu untuk keluar darinya. Berkata Syekh Fauzan hafizahullah, al-fitanu awwalu ma hadatsat fil ummah bisababit tasahul ma'a ahli al-ifsad. Fitnah, kebid'ahan, penyimpangan yang muncul di tengah-tengah umat, awal mulanya terjadi atau tidaklah ia terjadi, tidaklah ia dimunculkan, diada-adakan di tengah-tengah umat al-fitan awwalu ma hadatsat fil ummah, fitnah yang pertama kali terjadi di tengah-tengah umat itu dengan sebab at-tasahul, bermudah-mudahan, ma'a ahlil ifsad, dengan orang-orang yang suka berbuat kerusakan, penyimpangan, kesesatan. Hatta 'asaw fil ardi fasadan, sampai tersebar di tengah-tengah bumi kerusakan tersebut. Wa ghassalu admighat asy-syabab wal 'awam, yang kemudian mencuci otak para pemuda, orang-orang awam. Wa hasyawha min asy-syarr hatta hasalatil fitan fil Islam wa bainal muslimin kama huwa ma'lum. dan mereka memasukkannya ke dalam pemikiran mereka kejelekan kepada para pemuda, kepada orang-orang awam, kejelekan-kejelekan tadi, kesesatan-kesesatan tadi, penyimpangan-penyimpangan tadi, sampai kemudian terjadilah fitnah-fitnah dalam Islam di tengah-tengah kaum muslimin, sebagaimana inilah perkara yang telah diketahui. Hadza kulluhu bisabab at-taghadi an ahli syarr wa tarkihim hatta yastafhil al-amr. Dan yang demikian seluruhnya dengan sebab at-taghadi an ahli syarr, membiarkan orang-orang yang suka membawa, menyebarkan kejelekan, wa tarkihim, meninggalkan mereka, artinya dibiarkan, tidak diperingatkan, tidak ditahzir, tidak dilarang dari kemungkaran-kemungkaran, maka jadilah perkara tadi semakin meluas, semakin runyam. Fala budda min al-hazm wa saddil bab fi hadzal amr, sehingga harus memiliki tekad dan menutup rapat-rapat pintu kejelekan, pintu kebid'ahan, celah-celah penyimpangan dalam perkara ini. Wala ya'simu min al-bid' ba'da Allah jalla wa ala illa al-'ilmun nafi'. Dan tidaklah menjaga seseorang dari bahaya kebid'ahan, penyimpangan, kesesatan setelah Allah kecuali melainkan al-'ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ini jalan seseorang agar ia terhindar, terselamatkan dari fitnah-fitnah, penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan, kebid'ahan-kebid'ahan, adalah dengan ia mempelajari ilmu, ta'allum, tafaqquh fid-din. Dan ilmu tersebut adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dari sisi zatnya, ilmu tersebut adalah ilmu yang bermanfaat, yang merupakan apa-apa yang bersumber dari qala Allah wa qala Rasul, firman Allah dan sabda Rasul, dan juga dari sisi ilmu tersebut bermanfaat bagi pemiliknya, bagi ahlinya, dengan ia mengamalkan ilmu tadi. Maka itulah ilmu yang bermanfaat. Ketiga ilmu adalah ilmu yang dari sisi zatnya ia adalah ilmu yang bermanfaat. Qala Allah, qala Rasul. Demikian juga ia akan menjadi ilmu yang bermanfaat apabila ilmu tadi menjadi ilmu yang membuahkan amal. Bukan hanya sesuatu yang ia ketahui, bukan hanya sesuatu yang ia tulis, bukan hanya sesuatu yang ia hafal, akan tapi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan amal. Amma allazi laysa indahu ilmun fahadha yanharifu ma'al bid'ah. Adapun orang-orang yang tidak memiliki ilmu, maka inilah orang-orang yang akan menyimpang bersama kebid'ahan. Wa yadhunnuha thayyibah, ia mengira itulah kebaikan. Li'annahu la yadri 'anil bid'ah, dikarenakan ia tidak mengetahui dari kebid'ahan-kebid'ahan, kejelekan-kejelekan. Sebagaimana disebutkan penyair, harabtu syarran la li syarrin lakin litawaqqih, وَمَنْ لَمْ يَعْرِفُ الشَّرَّ مِنَ الْخَيْرِ يَقَعْ فِيهِ. Saya mengetahui kejelekan-kejelekan bukan untuk mengamalkannya, akan tapi agar bisa menjaga diri dari kejelekan tersebut. Barang siapa yang tidak mengetahui, membedakan mana yang jelek, mana yang baik, ia akan rawan sekali untuk terjatuh dalam kejelekan, penyimpangan tadi. Sehingga ilmu ia adalah sesuatu yang harus dimiliki bagi orang-orang yang ingin selamat. Fala yunji minal bid'ah illa man amara bihi ar-rasul min qawlihi. Maka tidak ada yang selamat, tidak ada yang bisa menyelamatkan dari kebid'ahan kecuali apa yang Rasul SAW perintahkan dengannya dari sabda beliau, fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah yang lurus, yang mendapatkan petunjuk. Hadza huwa allazi ya'simu minal bid'ah. Inilah yang bisa menjaga seorang dari kebid'ahan, dengan ia berpegang dengan sunnah. Bagaimana ia bisa tahu ini sunnah? Bagaimana ia bisa tahu ini merupakan ajaran Rasul? Bagaimana ia bisa tahu ini merupakan amalannya para khulafa' ar-rasyidin, salafus salih? Dengan ta'allum, dengan belajar. Inilah yang akan bisa menjaganya dari kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan. Wa hadza yahtaju ila ta'allum wa tafaqquh fi dinillah. Dan yang demikian ini butuh kepada belajar ilmu agama Allah. Walihada lamma kana as-salafu afqaha al-ummah kanu ashadda hadharan minal bid'ah. Oleh karena itulah ketika salaf sebagai orang-orang yang paling berilmu di umat ini, salaf mereka adalah orang-orang yang paling faqih, paling paham tentang agama Allah. Oleh karena itulah mereka adalah orang-orang yang paling keras dalam memperingatkan manusia dari bahaya kebid'ahan. Banyak sekali kita dapati nukilan-nukilan, ucapan-ucapan salaf dalam memperingatkan dengan keras akan bahaya kebid'ahan, penyimpangan, kesesatan. Wa ashadda tahziran minal bid'ah. Mereka orang-orang yang paling hati-hati. Hadharan, ashadda hadharan minal bid'ah, yang paling hati-hati dari kebid'ahan. Sebagaimana kisahnya taib Muhammad bin Sirin yang tidak mau mendengar bahkan ketika ingin dibacakan ayat Al-Quran kepadanya oleh ahli bid'ah. Ini menunjukkan betapa hati-hatinya mereka, para salaf, dari yang namanya kebid'ahan, penyimpangan. Padahal mereka adalah orang-orang berilmu, para imam, yang demikian kedudukannya mereka masih khawatir, takut terjatuh dalam fitnah, terjatuh dalam penyimpangan, kebid'ahan. Ini menunjukkan mereka orang yang paling hati-hati dari yang namanya kebid'ahan. Demikian juga ashadda tahziran minal bid'ah, mereka orang yang paling keras dalam mentahzir, memperingatkan umat dari bahaya kebid'ahan. Li'ilmihim bima tajurruhu ilaihi, dikarenakan mereka mengetahui apa yang akan dibawa oleh bid'ah tadi, kebid'ahan tadi, penyimpangan tadi kepadanya. Al-fitnatu idza sa'alat fa innaha ta'ti 'ala ar-raddi wal yabis. Dan fitnah itu, penyimpangan, kesesatan, kebid'ahan, apabila sudah semakin membesar, sudah semakin tinggi, sudah semakin meluas, maka ia akan datang kepada tempat-tempat yang kering, tempat-tempat yang basah. Ta'ti al-kabir was-saghir, ia akan datang kepada orang yang sudah tua maupun anak-anak. Ta'ti al-ulama wa la ghairihim, ia akan datang kepada para ulama dan yang selainnya. Ini fitnah kalau sudah membesar, akan banyak memakan korban, tidak pandang bulu. Ta'ti ala jami'in nas, ia akan datang kepada setiap manusia. Wala yastati'un al-khalas minha, dalam keadaan mereka tidak mampu untuk melepaskan diri darinya. Walau takhallasu minha ma takhallasa minha ahluhum wa auladuhum wa man haulahum, kalaupun seandainya mereka berhasil melepaskan diri, bisa meloloskan diri, menyelamatkan diri dari fitnah, penyimpangan, kebid'ahan, maka fitnah tadi tidak akan lepas darinya keluarganya, anak-anaknya, orang-orang di sekitarnya. Banyak yang menjadi korban. Fahiya mithlu nar idza ista'alat fil hatabil hashim yas'ubu idfa'uha, maka fitnah tadi ia seperti api yang apabila sudah membesar, ia memakan kayu-kayu bakar, membesar, menyala tinggi, akan semakin sulit untuk memadamkannya. Lakinil qada'a 'alaiha awwala ma tahdutsu sahl, akan tapi lebih mudah untuk memadamkannya ketika di awal-awal fitnah terjadi, masih kecil, masih suatu yang lingkupnya kecil. Ammal qada'a 'alaiha ba'dama ta'zum wa tataghallab fa innahu sa'ab, adapun berusaha untuk memadamkannya ketika ia sudah membesar, sudah semakin menyala-nyala, semakin berkobar, maka akan semakin sulit. Fa yajibul hazm ma'aha wa 'adamut tasahul fiha, maka wajib untuk memiliki usaha yang keras, tekad yang keras, dan tidak bermudah-mudahan terkait dengan penyimpangan, fitnah, kebid'ahan, dan yang semisalnya. Sehingga kita tidak bermudah-mudahan dalam perkara-perkara yang telah kita ketahui, ini perkara menyimpang, ini perkara sesat, ini perkara bid'ah, ini demikian, demikian. Kita tidak bermudah-mudahan. Seorang apabila ia bermudah-mudahan, misalkan dalam masalah memandang, ia adalah orang yang biasa mengumbar pandangan, tidak menundukkan pandangan, makin demikian yang dikhawatirkan ia akan terfitnah. Saya guna dikatakan dari mata turun ke hati, dikarenakan bermudah-mudahan dalam memandang lawan jenis. Ya, yang ternyata hal yang demikian menjadi fitnah. Ia kemudian tertarik dengan seorang, padahal seseorang tadi bisa saja bukan seorang yang baik agamanya misalkan, tapi karena sudah terfitnah, karena tadi bermudah-mudahan dalam memandang, akhirnya timbul perasaan, semakin lama semakin kuat, semakin dituruti, padahal ia sudah ngaji, sudah paham, tapi karena sudah yang namanya fitnah tadi, al-ishq, kasmaran, mabuk kepayang. Maka yang demikian bisa menjadikan ia taib melanggar apa-apa yang sudah ia ketahui, sudah ia pahami, sudah ia ilmui, dikarenakan tadi sudah terkena penyakit isyq tadi. Akhirnya ia kejar-kejar, tidak peduli, walaupun harus menjual agama dan seterusnya. Maka jangan meremehkan dari perkara-perkara kecil dari fitnah dan penyimpangan. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka mulai menyimpang sedikit saja, Allah sekalian sesatkan mereka, simpangkan mereka, palingkan mereka, sehingga kita tidak bermudah-mudahan dalam perkara-perkara penyimpangan, fitnah, kebid'ahan dan yang semisalnya. Walamma kana as-salaf fil qurun al-mufaddalah muhasirina lil bid'ah wala yamsahuna wala yasmahuna bi syai'in minha kanat al qurun al mufaddalah anqa usur al ummah. Dan ketika salaf pada masa-masa yang memiliki keutamaan, yakni pada 3 generasi awal Islam, mereka para salaf orang-orang yang membatasi kebid'ahan, mereka tidak mengizinkan sedikit pun darinya. Maka jadilah pada masa tersebut adalah masa yang paling bersih, paling selamat di dalam umat ini. Walihada asna alaiha Rasulullah SAW biqaulih. Oleh karena itu Rasulullah SAW beliau memuji mereka dalam sabda beliau, khairukum qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka. 3 generasi awal Islam sebagai generasi yang terbaik. Li'annahum ma kanu yatasahaluna ma'al bid'ah kanu yuhasirunaha. Dikarenakan mereka tidak bermudah-mudahan dengan perkara kebid'ahan, mereka membatasinya. Wa kana ahluha yakhtafuna min quwwati ahli al-haq. Bahkan para ahli bid'ah di masa mereka itu mereka menyembunyikan diri, sembunyi-sembunyi, tidak berani terang-terangan dikarenakan kuatnya ahli al-haq pada masa itu. Falamma qadatil qurun al-mufaddalah nasitatil bid'ah wa ahluha wasyurur. Setelah selesai 3 generasi utama Islam tadi, maka mulailah semakin menguat kebid'ahan para pelakunya dan kejelekan serta kesesatan. Wasta'alatil fitan bainal muslimin, dan mulailah fitnah-fitnah itu semakin meninggi, semakin tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Walakin Allah jalla wa ala takaffala bihifzi hadzal din fad-din mahfuzun walillahil hamd. Akan tapi meskipun demikian keadaannya, Allah tetap menjamin bahwasanya Allah yang menjaga agama ini. Maka din agama ini terjaga, dijaga oleh Allah, walillahil hamd. Walakinnal halak yakunu ala ahli din. Akan tapi yang binasa, yang rusak itu adalah para pemeluk agama tadi. Adapun agamanya tetap terjaga, tetap Allah jaga. Kebenaran al-haq tetap Allah jaga. Yang rusak, yang binasa adalah sebagian dari orang-orang yang menisbatkan diri kepada agama tadi. Humul ladzina yahlakun, mereka lah yang binasa. Wa amma ad-din fa innahu mahfuzun bihifdzillah azza wajalla. Adapun agama ini, maka Allah jaga. Wa yuqayyidullahu lahu man yansuruhu wa yaqumu bihi. Dan Allah takdirkan untuk agama tadi adanya orang-orang yang akan selalu menolongnya, yang akan selalu menjaganya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Kalau seandainya kalian menyimpang, maka Allah akan ganti dengan kaum yang lain selain kalian yang tidak semisal, tidak sama dengan kalian. Juga Allah Ta'ala berfirman, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah akan gantikan kaum yang rusak tadi dengan kaum yang mereka, yang Allah cinta kepada mereka dan cinta mereka cinta kepada Allah. Maka Allah yang menjaga agamanya. Allah tidak akan menyia-nyiakan agamanya. Akan tapi kitalah yang menyia-nyiakan agama ini. Kitalah yang menyia-nyiakan agama kita. Kitalah yang merusak agama kita. Ini dengan kita bermudah-mudahan dengan para ahlul bid'ah, orang-orang yang suka berbuat kerusakan, kita bermudah-mudahan dengan mereka. Baik, maka kitalah yang menyia-nyiakan agama ini. Dan bahkan fitnah tadi, kebid'ahan tadi semakin besar sampai muncul, terjadi yang lebih parah dari itu, sampai terjadinya, tertumpahnya darah kaum muslimin, terjadinya peperangan di antara kaum muslimin, dan kita tidak mampu untuk lepas darinya. Wallahul musta'an. Ini kebid'ahan, penyimpangan, fitnah. Hanya dari sesuatu yang dianggap kecil, dianggap remeh tadi. Tapi kalau sudah semakin besar, semakin luas, maka bisa sampai terjadi tertumpahnya darah kaum muslimin, sebagaimana fitnahnya orang-orang khawarij. Ya, berasal dari perkara-perkara yang dianggap remeh, bahkan tadi yusbihul haq. Ketika mereka baik mengkritisi keputusan Ali bin Abi Thalib yang menunjuk manusia untuk menghukumi, untuk memutuskan dalam perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Orang-orang Khawarij mereka pun mengatakan, innal hukmu illa lillah, tidak ada hukum selain Allah. Mereka tidak menerima hukum tadi. Ini perkara bagaimana awal munculnya fitnah Khawarij. Dari perkara yang kecil, yang remeh, bahkan yusbihul haq. Mereka menyerupai al-haq, mereka yakini sebagai al-haq karena mereka berdalil dengan Al-Qur'an. Akan tapi kemudian bagaimana semakin meluas, semakin runyam, semakin besar, sampai terjadi pemberontakan, terkumpul sekian banyak manusia yang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, sampai mereka pun diperangi dan tertumpahlah darah mereka. Ini karena kebid'ahan yang dianggap kecil, dianggap remeh tadi, tapi ia menjadi sesuatu yang besar. Wal'iyadzu billah. Maka ucapan al-muallif rahimullah, fa'azumat wa sarat dinan yudanu biha. Maka kebid'ahan tadi menjadi semakin besar, bahkan menjadi agama yang dijalankan. Ini bahwasanya kebid'ahan jika ia ditinggalkan, dibiarkan, tidak ditahzir, tidak diperingatkan umat darinya, ia akan menjadi sesuatu yang dianggap agama. Sebagaimana ucapan sebelumnya, wa ma ahdatsan nas bid'atan illa rufi'a mithluha minas sunnah. Tidaklah manusia itu membuat satu kebid'ahan melainkan akan diangkat yang semisalnya dari sunnah, sampai kemudian kebid'ahan tadi berubah menjadi sesuatu yang dianggap agama. Ya. Di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kaum muslimin, mereka taunya inilah Islam, inilah agama mereka. Hanya karena dari perkara yang kecil tadi, tapi karena dibiarkan semakin lama, bahkan semakin besar, bahkan semakin dianggap sebagai bagian dari agama. Baik. Yang kemudian diangkat sunnah dari mereka, menjadi asing sunnah di mata mereka, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat. Baik. Yang ketika engkau menasihati mereka, jangan lakukan demikian, ini kebid'ahan, ini penyimpangan, ini menyelisihi ajaran Rasul, justru mereka akan mengingkari Anda. Ketika Anda menjalankan sebuah sunnah, mereka akan mengingkarimu. Mereka menganggap, wah ini lihat, ajaran apalagi ini, aliran apalagi ini. Padahal itu adalah sunnah. Demikian, apabila kebid'ahan telah dianggap menjadi suatu agama dan sunnah semakin dianggap asing. Dan ucapan mu'alif rahimullah, faqala fassirat al-mustaqim faqaraja minal islam, maka ia pun menyelisih jalan yang lurus dan keluar dari Islam. Kata Syekh Al-Fauzan, ya'ni anna sahibal bid'ah yatajaro bihi al-amr hatta yakunu dinuhu kulluhu bid'an wa yakhruju minal islam idza lam yabqa fi dinihi syai'un minas sunan. Yakni bahwasanya seorang pelaku kebid'ahan, ia akan terus menerus dalam urusannya sampai ia menjadikan seluruh agamanya kebid'ahan dan keluar dari Islam apabila tidak tersisa sedikit pun pada agamanya dari sunnah-sunnah yang ada. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi lahuna. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbika rabbil a'la. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.